Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Ayat berikutnya, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Maka firru ilallah, berlarilah kalian, yakni maksudnya berlindunglah kalian kepada Allah. Seperti kata Ibnu Katsir, ilja'u ilaih, berlindunglah kalian kepadanya, bersandarlah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat ini, fafirru ilallah, yaitu berlarilah kalian menuju Allah, mimma yakrahuhu Allah zahira wa batinan ila ma yuhibbu. Berlarilah kalian dari apa-apa yang Allah benci lahir dan batin. Tinggalkan itu. Ila ma yuhibbu, menuju apa yang dicintai oleh Allah. Zahir wa batin, lahir dan batin. Berlarilah kalian dari kejahilan, minal jahl, ilal ilm, menuju ilmu. Berlarilah kalian minal kufr, ilal iman, dari kekufuran, menuju keimanan. Minal ma'asiyat ilal ta'ah, berlarilah kalian dari maksiat, meninggalkan maksiat, menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlarilah kalian minal ghaflah ila zikrillah, dari kelalaian menuju zikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makna lain yang juga disampaikan oleh Sa'di rahimahullah, yaitu fayafirru al-'abdu min qada'ihi wa qadarihi ila qada'ihi wa qadarihi. Fafirru ila Allah, berlarilah kalian menuju Allah, yakni seorang hamba berlari dari ketetapan dan takdir Allah menuju ketetapan dan takdir Allah. Yakni ketetapan dan takdir Allah atas hamba, ada yang tidak disukai oleh hamba, yang menyusahkan hamba itu, dan ada yang disenangi oleh hamba, yang menyenangkan hamba itu. Satu musibah, bahaya, itu tidak disukai oleh hamba. Nikmat, kesenangan, itu menyenangkan, disukai oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu adalah ketetapan dan takdir Allah. Allah yang mengatur semua itu. Maka seseorang berlari menuju Allah, berlindung kepadanya dari suatu musibah dan mara bahaya yang mengancam, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlari dari musibah, mara bahaya yang mengancam, menuju Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah dari hal itu dengan berharap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. yang melindunginya dari musibah itu, dari bahaya itu. Yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat yang menyenangkannya. Baik. Begitu pula tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dengan singkat. Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Fafirru ila Allah, ay fafirru ila ta'atillah min adabillah." Maka firru ila Allah, yakni firru ila ta'atillah, berlarilah kalian menuju ketaatan kepada Allah. Min adabillah, dari adab Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin selamat dari adab Allah, maka taati Allah. Fafirru ila Allah, maka berlarilah kalian menuju ketaatan kepada Allah agar selamat dari adab Allah. Ini tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Tafsir-tafsir ini semakna, hanya saja sebagian menyampaikannya lebih singkat. Sa'di rahimahullah menyampaikannya lebih detail. Naam. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku, inni, sesungguhnya aku, lakum, untuk kalian, bagi kalian, minhu, darinya, nadhirum mubin, nadhir, pemberi peringatan, mubin, yang nyata. Nadhir mubin, pemberi peringatan yang nyata. Sesungguhnya aku pemberi peringatan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Yakni aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dengan tugas untuk memberi peringatan yang nyata kepada kalian. Memberi peringatan akan adab Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengkufurinya, bagi orang-orang yang memaksiatinya. Oleh karena itu, jika kalian ingin selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala, firru ilaih, berlarilah kalian menuju Allah dengan meninggalkan kufuran, kemaksiatan, menuju keimanan, menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah berfirman, "Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Inni lakum minhu nadhirum mubin." Dan la taj'alu, la janganlah, la nahya, larangan, janganlah taj'alu kalian membuat, menjadikan ma'allah, bersama Allah, ilahan, Tuhan akhara, yang lain. Yakni dari kalangan makhluk. Karena tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha haqqun. La ma'budah haqqun illallah. Tidak ada Tuhan yang benar. Tidak ada sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, janganlah kalian jadikan bersama Allah ilahan akhar, Tuhan yang lain. Ma siwallah fahuwa makhlukun, selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Satu-satunya khaliq, pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kemudian, fa kaifa yusawwa, bainal khaliq wal makhluk. Bagaimana mungkin kemudian disamakan, disetarakan antara pencipta dengan yang dicipta, dengan menjadikan salah satu dari makhluk ciptaan itu sebagai ilah, sebagai Tuhan akhir yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala. Hadza zulmun azim yunafil adl. Ini kezaliman yang sangat besar, bertentangan dengan keadilan. Jelas itu tidak adil. Itu kezaliman terbesar pada hak Allah Subhanahu wa taala. Hakullah ay yu'bada wahdah la syarika lah. Hak Allah adalah diibadai sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak ada sekutu baginya, karena dialah satu-satunya pencipta, selainnya makhluk. Bagaimana mungkin diterima oleh logika makhluk menyembah makhluk sederajat, sama-sama makhluk? Ini adalah safahah, kedunguan. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Ini makna la ilaha illallah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Ini sesungguhnya aku bagi kalian, minhu sama maknanya tadi di atas, darinya nadhirun mubin, sebagai pemberi peringatan yang nyata. Yakni Nabi alaihissalatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi peringatan yang nyata dari adab Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa melanggar ini, tidak melaksanakan perintah firru ilallah, tidak melaksanakan perintah mengikhlaskan ibadah kepada Allah, melanggar larangan wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan telah datang. Tiada udzur, tidak ada udzur bagi yang telah mendapat peringatan. Tetapi sunnatullah, setiap nabi dan rasul yang datang, setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan, maka didustakan oleh kaumnya. Oleh karena itu Allah mengatakan, kadzalika ma atal ladina min qablihim mir rasul illa qalu sahirun aw majnun. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ayat ini tasliyah, sebagai hiburan bagi nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam, bahwa kadzalik ai, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-amru kadzalik, takdirul kalam kadzalik, jar wa majrur, hadha muta'alliq bi mahdhuf khabar limubtala'in mahdhuf. Ini merupakan jar majrur, ini terkait dengan suatu kata yang terbuang, yang merupakan khabar dari mubtada' mahdhuf, mubtada' yang juga terbuang, takdirul kalam, al-amru kadzalik, perkaranya demikian. Ya, perkaranya seperti itu. Yaitu ma atalladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Ma nafiyah, tidaklah menafikan, menepis, tidaklah datang kepada alladina orang-orang min qablihim, sebelum mereka, sebelum mereka kufar Quraisy, musyrikin Quraisy yang mendustakan engkau wahai Muhammad pada saat salam, dari umat-umat sebelumnya, kaum-kaum sebelumnya yang telah didatangi oleh rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ma atalladina min qablihim, tidaklah datang kepada orang-orang sebelum mereka itu, yakni umat-umat sebelumnya, min rasul, seorang rasul yang diutus oleh Allah, illa kecuali qalu, mereka mengatakan, yakni semua alladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka Quraisy, umat-umat sebelumnya, dan telah diceritakan sebagiannya di atas, kaumnya Nuh, kaum, ya, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, yaitu Ad, kaumnya Nabi Saleh, kamu, mereka semua ketika didatangi oleh Rasul yang diutus di tengah-tengah mereka, tidaklah datang kepada mereka Rasul yang diutus itu, illa kecuali qalu, mereka, kaum-kaum itu, mengatakan sahirun au majnun, mengatakan kepada Rasul mereka, sahir, dia itu sahir, tukang sihir. Apa yang ditampakkan oleh Rasul itu berupa mukjizat dari Allah, dikatakan itu sihir, untuk mengelabui, untuk menipu kalian, jangan diikuti. Tujuannya untuk mendustakan ayat, ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasul yang diutus. Au majnun, atau mengatakan dia itu majnun, gila, dia orang gila, mendatangkan satu ajaran yang aneh yang tidak pernah kita dengar dari nenek moyang kita. Ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwali, kita tidak pernah mendengar yang seperti ini dari nenek moyang kita, leluhur kita. Dia ingin merubah ajaran nenek moyang kita, leluhur kita. Gila dia. Tidak waras. Dia menyelisihi kita semua, menyelisihi apa yang telah kita ketahui dari leluhur kita. Ini kegilaan. Dia tidak waras. Jangan percaya. Demikian perlakuan mereka kepada setiap rasul yang diutus. Jadi engkau, maknanya wahai Muhammad Nabi Asalam, yang engkau dapati dari kufar Quraisy, musyrikin Quraisy, itu sama yang didapati oleh rasul-rasul sebelumnya. Agar Nabi terhibur bahwa beliau sebagai seorang rasul bukan hanya dirinya yang mendapat perlakuan seperti itu, tetapi ternyata rasul-rasul sebelumnya juga semuanya mendapat perlakuan yang sama. Sunnatullah. Atawasaw bih, kata Allah selanjutnya, atawasaw bih, a hamzah istifham ini, apakah tawasaw bihi, yakni bihadihil maqala, bihadal kalam, atawasaw bih, apakah tawasaw mereka saling berwasiat, bihi, bihadal kalam, dengan ucapan ini, yaitu menuding rasul yang diutus jika datang, katakan bahwa dia itu sahir, atau katakan dia itu majnun. Apakah mereka saling berwasiat dengan itu? Kaum sebelumnya mewasiatkan kepada kaum setelahnya, jika datang rasul kepada kalian, katakan dia itu sahir atau majnun. Ya, dan terus diwasiatkan kepada umat-umat setelahnya, jika datang rasul kepada kalian, katakan dia itu sahih atau majnun. Apakah mereka saling berwasiat satu sama lainnya, jika datang rasul di tengah-tengah mereka, maka katakan dia sahih atau majnun? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Wasiat itu tidak ada. Mereka tidak saling berwasiat satu sama lainnya. Yang dilakukan oleh umat setelahnya ketika datang rasul kepada mereka, mengatakan huwa sahir, huwa majnun, itu bukan wasiat dari umat sebelumnya yang telah melakukan hal itu kepada Rasul mereka. Tidak. Bal hum qaumun taghun. Tetapi hum mereka itu, umat-umat itu, al-mukadzibuna lirrusul, yang mendustakan rasul-rasul yang diutus, qaumun, mereka adalah kaum taghun yang melampaui batas. Tughat. Taghun, tughat, kaum yang melampaui batas. Misi mereka sama, yaitu mendustakan rasul yang diutus, mendustakan kebenaran yang dibawa oleh rasul itu. Tasabahat qulubuhum. Tasabahat qulubuhum, kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka itu serupa, sama. Tertutup dari kebenaran, dari kebaikan. Tujuan mereka sama, yaitu untuk mendustakan rasul. Oleh karena itu, sama ucapan mereka. Meskipun sebenarnya tidak ada wasiat dari kaum sebelumnya, umat sebelumnya kepada kaum umat setelahnya, jika datang rasul katakan begitu, itu tidak ada wasiat seperti itu. Tetapi umat-umat itu memang tasabahat qulubuhum, kalbu-kalbu mereka sama. Tujuan mereka sama, untuk mendustakan rasul. Dan kata yang tepat untuk menolak rasul yang datang, mendustakannya dengan mengatakan bahwa dia sahib. Karena rasul yang datang itu didukung oleh Allah dengan ayat dari Allah yang merupakan mukjizat yang luar biasa. Maka itu ditolak dengan mengatakan itu sihir. Seperti yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir. Yang didatangkan olehnya menakjubkan yang luar biasa itu sihir. Jangan percaya. Atau mengatakan dia majnun, dia tidak waras, dia menyelisihi kita semua. Tiba-tiba dia datang seorang diri, mendakwakan hal itu, mengatakan ada hari pembalasan, ada hari kiamat. Padahal selama ini kita meyakini, yang kita ketahui dari leluhur kita, nenek moyang kita, bahwa itu tidak ada. Tiba-tiba dia datang mengatakan bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Padahal selama ini yang kita ketahui, kita punya Tuhan-Tuhan ini. Ini yang kita warisi, ini yang kita kenal selama ini, yang kita sembah. Kemudian tiba-tiba dia datang memerintahkan kita untuk meninggalkan itu semua dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang dia klaim sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Majnun hada, gila ini orang, tidak waras, jangan percaya. Itu tujuannya, hanya itu. Jadi sebenarnya tidak ada wasiat mewasiati untuk mengatakan itu, tetapi karena memang tasabat qulubuhum, sama kalbu-kalbu mereka, tujuan mereka sama, misi mereka untuk mendustakan rasul itu, dan kata yang tepat untuk itu adalah mengatakan dia sahib, dia majnun. Dan yang semisal dengan itu dari tudingan-tudingan, tuduhan-tuduhan dusta demi untuk menolak kebenaran yang didakwakan oleh rasul yang diutus. Fatawalla anhum fama anta bimalum. Maka dari itu, tawalla, berpalinglah engkau wahai Muhammad, Nabi Al-Sallam, anhum, dari mereka. Jangan pedulikan mereka. Tawalla anhum, ay a'rid anhum, berpalinglah dari mereka. Jangan pedulikan mereka. Jangan dipusingkan oleh mereka. Jangan pedulikan tudingan-tudingan itu. Mereka mengatakan kepadamu majnun, sahih, dan semisal dengan itu, jangan pedulikan itu. Jangan dipusingkan oleh itu. Jangan kamu terhalangi dari dakwah gara-gara itu. Fama anta bimalum. Maka ma tidaklah anta, engkau bimalum, tercela. Tidaklah engkau tercela ketika engkau meninggalkan mereka, berpaling dari mereka. dengan sebab pendustaan mereka kepadamu. Wadakir, dan dakir, terus berdakwah, lanjut dalam dakwahmu, jangan berhenti, jangan terhalangi oleh sebab mereka itu. Dakir, beri peringatan, terus beri peringatan, jangan berhenti. Fa inna dzikra, karena sesungguhnya adzikra, peringatan itu, tanfa'ul mu'minin, akan bermanfaat bagi al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Adapun mereka tidak ada manfaatnya, maka tinggalkan mereka, jangan pedulikan mereka, jangan terhalangi gara-gara mereka. Beri peringatan, karena akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan seterusnya insyaallah kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fiikum, tafadhal jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.